Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Naam, amma ba'd. Ahibati fillah, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana di pagi hari ini, nah, meskipun terselah-merselah, ya lumayan ya, di sini diguyur hujan yang cukup deras. Nah, ya kita bisa kembali dimudahkan, ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berkumpul di rumahnya yang penuh kemuliaan keberkahan ini, untuk kembali sama-sama kita melanjutkan mengkaji membahas kitab Syarhu Salasatil Usul. Nah sini alaikum ya, bagaimana yang telah ana sebutkan barusan, kalau di sini sempat hujan yang lumayan sangat deras. Ya, jadi ini alhamdulillah juga agak reda, ada masih gerimis, sehingga ya kegiatan kita baru bisa dimulai. Nah, jarak tempat tinggal anak pribadi di sini lumayan ya, nggak begitu jauh sih, tapi lumayan. Kalau deras juga lumayan memakan waktu. Dan demikian juga ikhwah yang lainnya. Sehingga kita alhamdulillah baru bisa memulai sekarang. Naam, hibati fillah, a'azakumullah. Mungkin untuk mempersingkat naam waktu, ya, kita langsung masuk kepada pembahasan yang akan kita bahas. Nah, pada kajian kita membahas kitab Syarhu Salasatil Usul ini. Nah, pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah, kita telah menyelesaikan beberapa serangkaian penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait keimanan terhadap takdir. Terakhir, kita membaca penjelasan beliau. Kaitan juga permasalahan al-iman bil qadar, yaitu bahwasanya keimanan terhadap takdir tidak membenarkan bagi seseorang untuk beralasan dengan takdir tatkala dia meninggalkan kewajiban atau terjatuh pada kemaksiatan. Nah, telah kita baca ya setiap poinnya. Tapi mungkin ada ya, ini sedikit pada beberapa poin tertentu untuk taudih ya, memperjelas takribul faham ya, mempermudah memahamkan. Di sini ana akan kembali sedikit mengulas ya, dan lebih merincikan. Nah, memang untuk poin yang ini, ya, perlu kayaknya ditambahkan penjelasan yang lebih rinci, ya. Pada poin yang keempat, pada pertemuan sebelumnya sempat kita bahas, ya. Yaitu anama ta'ala amaral abda wa naha. Ini termasuk alasan tidak dibenarkannya seseorang beralasan dengan takdir. Poin yang keempat, ini kembali sedikit kita baca. Dan tadi sudah, atau sebelumnya, sempat anda kumpulkan beberapa adillah untuk lebih, diharapkan lebih memahamkan kita terkait penjelasan ini. Yang keempat, annallaha ta'ala amarul abda wa naha. Ya Allah SWT memerintahkan ya kepada hamba memberikan perintah ataupun melarang hamba. Tentunya di atas ilmu dan hikmah. Dan untuk kemaslahatan hamba tersebut. Walam yukallibhu illa ma yastati'. Dan terkala Allah SWT memerintahkan hamba ini tadi, memberikan beban, taklif, beban syariat, tidak lain dan tidak bukan, atau perintah tadi, tentunya, na'am, dengan gambaran, atau pada kondisi yang memang yastati, mampu untuk dilakukan oleh Allah. Nah, ini inti ya. Inti. Ya. Tidaklah Allah SWT memberikan beban kepada hambanya, melainkan sebatas kemampuannya. Nah, di sini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan adillah. Dalil yang diantaranya surat At-Taghabun ayat ke-16. Fattakullah masata'atum. Bertakwalah semampu kalian. Nah, juga dalil. Nah, dalilnya yaitu surat Al-Baqarah. Dan ini ma'ruf ya, sering kita baca mungkin. Atau sering imam membaca di dalam suratnya ataupun dalam zikir kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah SWT tidaklah memberikan beban kepada satu pun jiwa melainkan dengan us'ah, kemampuannya. Ini jelas. Ini inti ya. Ini qayidnya. Atau kaidahnya ya. Wal kana al-'abdu mujbaron 'alal fi'li. La kana mukallafan bima la yastati'ul khulasu minhu. Nah, sekiranya ini pemahaman di antara sempat kita sebutkan. Nah, sebelumnya ya, ini diantara juga, nanti akan kita bahas. Nah, diantara juga pemahaman yang salah menyimpang, nah, dan juga terkait permasalahan ini, orang-orang yang merasa takdir. Terkala membenarkan atau melegalkan kemaksiatan yang dia lakukan atau meninggalkan kewajiban. Nah, walaukan al-abdu mujbar al-fi'l, sekiranya seorang hamba tadi dipaksa untuk melakukan perbuatan. Nah, yang diantaranya yang berpemahaman ini siapa? Na'am. Iya. Sempat kita singgung, tapi nanti akan kita baca juga penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Al-Utsaimin secara dirinci, itu pemahaman Jabriyah. Na'am. Yang mereka menganggap makhluk itu kosong dari, tidak memiliki kudrah dan masyiah. Ini sangat menyisi al-waqi', kenyataan yang ada ya. Dan mengisi dalil-dalil yang ada, termasuk dalil yang telah kita baca tadi. Nah, ya. Kalau sekiranya seorang hamba tadi, dia dipaksa untuk melakukan sesuatu. Nah, lakana mukallafan bima la yastati'u khulasan minhu. Maka kondisinya seperti seorang yang dia diberikan beban taklif dengan sesuatu yang tidak bisa dia hindari. Dia harus terima saja. Nah, dan dia harus mempertanggungjawabkan itu. Ya. Nah, dia tidak ada keinginan. Nah, tidak bisa menolaknya. Al-Malik, ya. Dan terima hal tersebut darinya. Nah, karena perbuatan tadi sudah dipaksakan untuk dirinya. Dia tidak ada iroda. Al-Ilgilah. Dan ini, kata Syekh, wahada batil. Ini adalah pemahaman yang batil, yang mungkar, ya. Nah, mungkar. Tentunya melisih sekian adilah yang ada. Ya, karena Allah SWT telah menyatakan. Tidaklah Allah memberikan beban taklif kecuali dengan kemampuannya. Nah, kalau seperti itu dia tidak bisa menghindari. Nah, dan tidak mampu. Ya, artinya dalil dari sisi ini pun dia hal tersebut juga bertentangan. Nah, dan tentunya hal tersebut juga akan bertentangan dengan sifat maha adilnya Allah SWT. Nah, Allah SWT maha adil. Ya, orang tadi ya sudah. Tidak ada, dia tidak ada iroda. Tidak ada keinginan. Ini menurut pemahaman, hal tersebut dia, pemahaman yang menyimpang tadi. Dia terima saja apa yang harus dia, dia kerjakan. Sekiranya dia dipaksa untuk melakukan perbuatan. Nyatanya ini berantakan ya. Nah, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan beban kecuali dengan sebatas kemampuan hamba, dan demikian juga hukuman nanti akan Allah timpakan azab kepada hamba sesuai dengan apa yang telah dia upayakan, sesuai dengan apa yang dia perbuat. Nah, tentunya tersebut didasari karena adanya iradah ada keinginan, kehendak, dan juga ada upaya untuk melakukan apa yang diinginkan tersebut. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-281, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila ma." Dan hendaknya takutlah kalian, kata Rasulullah, hari di mana pada hari itu turja'una fihi ila ma. Kalian akan dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Nah, sangat jelas. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Dan kemudian pada hari itu tuwaffa akan disempurnakan. Setiap jiwa akan meraih balasan yang sempurna. Ma kasabat, sesuai dengan apa yang diupayakan. Apa yang dia usahakan. Nah, tentunya upaya dan usaha tadi, iya, adalah sesuatu yang memang adanya kehendak seorang hamba untuk melakukan hal tersebut, dan adanya upaya juga dari sisi amalan untuk mengerjakannya. Wahum la yuzlamu, dan sedikit pun mereka tidak akan dizalimi. Ini di antara dalil. Nah, maksudnya perbuatan nanti juga akan Allah balas sesuai dengan apa yang diupayakan. Tidak ada naam faktaan dari hal tersebut. Naam juga dengan dalil yang telah kita baca pada pertemuan sebelumnya, ya, dan nanti juga akan kita baca. Dan di antara dalil juga, maksudnya Allah meletakkan maksudnya balasan siksa sesuai dengan apa yang telah diupayakan. Atau kita baca sedikit, ya, penjelasan dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di terkait ayat yang kita baca tadi, surah Al-Baqarah ayat ke-281. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, "Wahazil ayatu min akhir ma nazal min Al-Qur'an." Ayat ini termasuk ayat yang ayat yang akhir yang Allah turunkan dari ayat Al-Qur'an. "Wajilan khatimatan li hadzal ahkami wal awamir wan wa'i." Dan Allah pun menjadikan nam sebagai penutup bagi setiap hukum-hukum yang ada, perintah ataupun larangan. "Li'anna fiha al-wa'dul khair wa'idul ala fi'il syar." Karena pada ayat ini, ya, padanya sebab, ya, padanya adanya penjelasan tentang wa'dul khair, ya, janji untuk baik-baikan. Nah, janji bagi Allah, bagi seorang hamba untuk menerima kebaikan. Terkala dia mengupayakan kebaikan semasa di dunia, menginginkan kebaikan, dan dia pun mengerjakannya. Tentunya, apa yang dipandang baik oleh syariat. Nah, dalam Al-Quran, bimbingan oleh Rasulullah SAW. Nah, wal-wa'id al-fi'l syar. Dan di sana juga disebutkan tentang ancaman terhadap perbuatan kejelekan. Nah, wa anna man alima anna rajul imamni fa mujazi ala sahir wal kabir wal jalil wal khafi. Maksudnya, seseorang yang dia mengetahui dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tahu Allah lah yang akan membalasnya, baik itu perkara yang kecil ataupun yang besar, yang nampak apa yang tersembunyi. Setiap amalan, wa inna Allah la yazimu misqala dzarrah. Nah, maksudnya Allah Subhanahu wa taala sedikit pun tidak akan menzalimi hamba, meskipun misqala dzarrah, sebesar dzarrah. Nah, dan kalau dengan gambaran tadi, seorang hamba tadi dipaksa untuk melakukan sesuatu perbuatan dalam keadaan mungkin hatinya tidak mau. Dia tidak berkeinginan sana, tidak ada masyiat seperti pemahaman Jabariyah. Ya, dia dibebani dengan sesuatu yang tidak mampu dia terlepas darinya. Nah, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan, layu kalifonah, nafsan illahu ta'ala. Allah tidak membebankan satu jiwa pun kecuali dengan sebatas kemampuannya. Nah, untuk melakukan perintah tadi. Nah, terkala dengan gambaran tadi, yang menunjukkan ada sisi ketidakadilan. Nah, Allah akan membalas sesuatu sesuai dengan apa yang diupayakan. Sumatwa fakulah nafsan maha kesabar. Nah, pada hari nanti, hari kiamat nanti, seluruh jiwa mereka akan disempurnakan balasannya sesuai dengan apa yang telah dia upayakan. Nah, ini kita Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Dan demikian juga di antara surat yang menjelaskan tentang semangat, setiap jiwa pun akan dibalas sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan apa yang dia upayakan. Nah, apa yang dia upayakan? Itu surat Ghafir ayat ke-17. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. La zulma al-yawm. Inna Allah sari'ul hisab. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Pada hari itu adalah pada hari yang tujza kullu nafsin bima kasabat. Setiap jiwa mereka akan dibalas sesuai dengan apa yang dia pernah lakukan. La zulma al-yawm. Tidak ada sedikit pun kezaliman pada hari ini. Ini sebentuk hadirnya Allah sementara. Inna Allah sari'ul hisab dan sungguh Allah sangatlah cepat hisabnya. Dan juga di antara dalil tentang keadilan Allah sementara. Yaitu surat Yunus ayat ke-109. Wattabi' ma yuha ilaika wasbir hatta yahkum Allah wa huwa khairul hakimin. Wattabi'. Ikutilah ma yuha ilaika. Ikutilah wahai Rasul. Apa yang telah diwahyukan padamu. Wasbir hatta yahkum Allah. Dan sabarlah engkau. Sampai Allah memberikan hukum, ketetapan. Wa huwa khairul hakimin. Dan Allah adalah sebaik-baik hakim. Kita tadi mengatakan. Wattabi ya ayuhai rasul. Wahai rasul. Ma yuhai ilaika ilman wa amalan wa halan wa da'watan ilai. Sabarlah wahai rasul. Harap apa yang diwahyukan kepadamu. Baik itu dari sisi ilmu. Apa yang engkau dapatkan. Perintah ilmu. Amalan. Perintah untuk mengerjakan. Wahalan dan kondisi. Yang engkau terima. Tatkala engkau menerima ilmu. Upaya mengamalkan. Dari ilmu. Yang Allah wahyukan. Tauhid. Tentunya punya ujian ya. Harus sabar dengan kondisi. Yang dia terima. Wadawatan. Dan mikun juga dalam mendakwakannya. Wadawatan nilai. Wasbir ala zalik. Dan sabarlah terhadap hal tersebut. Fa inna hadza a'la anwa'is sabar. Karena hal tersebut merupakan puncak kesabaran yang paling tinggi. Terima wahyu Allah. Berpatuhi seluruh syariat Allah. Mengamalkannya, mendakwakannya. Wa inna akibatahu hamidah. Tapi ingatlah, kesudahannya adalah perkara yang terkini. Fala taksir, fala tadbir. Janganlah sampai merasa malas. Termasuk kita. Ataupun jemu bosan menjalankan syariat ini. Mengamalkannya, mendakwakannya. Dum ala zalik. Bahkan jawab. Konsistenlah dia tersebut. Wasbud. Bahkan kokolah. Hatta yahkum Allah. Bainaka wa baina man kazzabaka. Sampai Allah menetapkan hukum. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan hukum. Baik itu antara engkau. Dan orang yang merusakkan. Wahuwa khairul hakimin. Ini intinya. Allah adalah sebaik-baik hakim. Fa inna hukmu mustamilun ala al-adli tam. Wal kistul ladhi yuhmadu alaihi. Karena hukum Allah SWT mencakup keadilan yang sempurna. Takdir Allah, hukum Allah, syariat Allah. Keadilan yang sempurna. Wal kistul ladhi yuhmadu alaihi. Sama. Dan keadilan yang dipuji atasnya. Terpuji padanya. Ini yang terhadap dalil. Maksudnya. Sangat. Ya, batilah. Dan pemahaman tadi. Ya. Alhamdulillah menjalik. Wa azam batilu. Oleh zalika. Iza waqa'at. Mihul maksiatu. Bijahlin. Au insanin. Au nisyanin. Au kirohin. Fala isma'ali. Li'annahu ma'zur. Ya. Dan sebaliknya. Kata Syekh Muhammad bin Sami' al-Utsaimin. Iza waqa'at. Mihul al maksiatu bijahlin. Apabila seorang hamba terjatuh pada kemaksiatan. Tapi di sana tidak ada iroda. Tidak ada kehendak. Kalau dengan pemahaman tadi ya. Ya. Memang makhluk ini segala perbuatannya tidak ada kiram iroda. Terus baik dan jahat. Ya itu semuanya. Tidak ada kehendak mereka. Tapi Allah akan balas. Iya kan? Di mata sahabat. Sesuai tadi kan? Dia kalau di dunia dia telah berbuat jelek, ia tetap akan balas. Dan itu kedustaan. Tidak benar. Itu adalah perkara yang batil. Allah akan balas sesuatu yang memang di sana ada iroda, ada upaya, ada kehendak, dan berusaha untuk melakukannya. Terkait perbuatan, di sini dijelaskan. Terkait perbuatan yang di sana tidak ada iroda. Meskipun terjatuh pada kemaksiatan, waqa'at minhul maksiatu bijal, mungkin karena sebab kebodohan, aunisian, atau karena lupa. Kan tidak ada iroda dia. Kalau dia tahu, ya tentu dia akan hindari kemaksiatan dia. Ya kan? Kalau dia ingat, tentu dia tidak akan bermaksiat. Ya. minum air terkabul puasa di siang hari. Ini meninggalkan kewajiban kan? Nah, dia lupa. Ya kan? Kau sadar ya? Enggak boleh. Lanjutkan. Sah. Nah. Ya kan? Ikra. Ataupun dia dipaksa. Di sana tidak ada irada. Tidak ada hendak. Kala isma'alai di al-ma'zur. Di sana tidak ada dosa. Karena pada saat itu dia uzur. Nah. Nah, sebagaimana hal ini sejalan dengan nah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, yang disebutkan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda rufi al-qalam an thalatha. Nah, kolam itu diangkat catatan takdir itu dosa bagi orang yang terjatuh dalam perbuatan dosa yang semisal ini dari tiga hal. Ani na'imi hatta yastakira, orang yang tidur sampai dia terbangun. Nah, orang tatkala dia kan wajib menjalankan salat lima waktu. Gimana kalau dia tertidur sampai keluar? Apakah itu ada kehendak dia memang untuk meninggalkannya? Nah, ya. Tatkala dia memang capek sekali, berat sekali. Nah, ini tidak ada dosa padanya. Hatta yastakira. Wanita suami hatta yahtalim. Terhadap anak kecil sampai dia yahtalim. Ihtilam. Mimpimat. Sampai dia balik. Nah, karena mereka kecil ya. Belum ada dosa. Jadi itu pada ya pelanggaran syariat. Kayak anak kecil makan tangan kiri. Sudah diingatkan makan lagi ya. Mereka belum ngerti. Nah, dikasih pemahaman mereka belum. Ini itu paham. Jahil. Wanita majunin hatta yakilah. Orang bodoh sampai dia ngerti. Ya, sampai dia berakal kembali. Sampai dia sembuh dari penyakit hilang. Karena dia tidak memiliki kesadaran tentang hal tersebut. Nah, ini di antara penjelasannya. Mungkin bisa sedikit mempermudah mendekatkan apa yang telah kita sebutkan sebelumnya. Nah, kemudian mungkin kita langsung juga pada pembahasan yang selanjutnya. Nah, ini tadi cuma sekedar murojaah dan untuk lebih memperjelas ya. Kita tambahkan adillah, beberapa dalil dan juga tafsir para ulama berkaitan poin yang kita bahas sebelumnya. Meskipun insyaallah pada apa yang kita akan bahas ini nantinya yang akan kita lanjutkan ini juga akan sedikit menyinggung apa yang telah kita sebutkan tadi. Nah, kita baca, kita lanjutkan pembahasan kita terkait kitab Syarh Salasatil Usul. Kita masuk pada penjelasan As-Samarat ya. Buah atau faedah dari keimanan terhadap takdir. Nah, kita baca kalam atau syarah penjelasan dari Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Qala syarih, berkata pensyarah, walil imani bil qadari samaratun jalilatun minha. Alakumikum sebelumnya ya. Kalau mungkin ada terdengar beriringan suara-suara yang kurang kondusif ya. Nah, seperti samar-samar, saya ada suara musik. Na'udzubillah. Ya, karena memang masjid ini berdekatan dengan tetangga ya. Berdekatan dengan tetangga. Sama masyarakat, bahkan terkadang juga seperti hari-hari seperti ini ada orang yang walimah. Maklum walimah orang awam terkadang demikian. Harap dimaklumi. Baiklah, kita lanjutkan. Berkata Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, walil imani bil qadar samaratun jalilatun minha. Iman terhadap takdir di sana memiliki buah atau faedah yang jalil. Samaratun jaliyah. Buah yang mulia. Faedah yang mulia. Nah, ini penting ya. Jadi, iman terhadap takdir ini sangat penting. Tidak sedikit ya. Bahkan meskipun orang yang mereka tekun dalam mengerjakan ibadah salat. Nah, lima waktu tekun puasa. Tatkala mereka lemah dari sisi ini, mereka pun tetap merasakan kegoncangan di dalam hidup. Nah, ya, kegoncangan dalam hidup. Karena yang namanya kehidupan di dunia ini. Nah, bagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Nah, ya, kita cari kutip kalam dia. Nah, wal insan kata Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin jilid yang pertama halaman 243 kata Shalih Al-Utsaimin, wal insanu fi hadhihi dunya la yumkin an yabqa masruran daiman bal huwa yawman yusuru wa yawman yahzin. Nah, ini kata Shalih Al-Utsaimin. Nah, yang namanya insan, manusia di dunia ini la yumkin an yabqa masruran daiman, tidak mungkin dia akan terus merasakan masrur, kehidupan yang bahagia. Nah, masruran terus. Bahwa yaum menyesur, yaum menyahzin. Terkadang, ya, karena yang namanya kehidupannya, dia akan diselang-seling. Kadang dia akan merasakan tenang, kadang juga dia akan merasakan kesedihan. Nah, karena adunya darul imtihan, wal fitan, negeri yang penuh ujian, penuh dengan ujian-ujian cobaan. Segala macam apa yang ada di kehidupan dunia ini semuanya ujian. Nikmat, kelapangan itu ujian. Apakah kita bersyukur? Nah, kesedihan, kesempitan itu pun ujian. Sanggup dan mampukah kita untuk bersabar? Nah, tidak gelisah, tidak berputus asa, tidak menerima, na'udzubillah, atau menolak takdir Allah. Dan ini terjadi. Nah, sebagaimana yang kita katakan, keimanan takdir ini adalah perkara yang sangat penting. Perlu kita kaji, perlu kita dalam, perlu kita merujak. Nah, terus kita ulang, kita perpokok terkait masalah ini. Sebagaimana ya, sudah anda katakan juga, tidak sedikit. Ya, karena ini kita tahu ya, dengan orang dekat kita, keluarga kita, karib kita, karib kabar kita. Nah, meskipun mereka, nah, rutin, Masya Allah, Alhamdulillah, mengerjakan ibadah, salat lima waktu ataupun puasa, terkala diuji dengan permasalahan takdir, ujian, berupa musibah, ataupun terkala mereka dilapangkan, mereka goyah. Nah, termasuk, ya ini juga nasihat untuk kita. Nah, kita dituntut ya, dalam beberapa keadaan tadi, untuk kita tidak menyisi syariat. Maka, kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, buah dari keimanan terhadap takdir. Nah, sehingga kita akan memandang pentingnya hal ini, dan kita berupaya benar-benar mengkaji, memahaminya dengan baik. Dan kita amalkan, tatkala kita menerima kondisi-kondisi tersebut. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, nah, samaratun jalilah, buah faedah yang mulia dari keimanan terhadap takdir. Al-ula, yang pertama, al-iman al-i'timadu ala Allah Ta'ala, akan menumbuhkan rasa i'timad, sikap bersandar, bergantung, menyerahkan segala urusan apa yang dia miliki. Nah, seorang hamba tadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-i'timad, sikap menyandarkan diri. Nah, kita ini siapa? Kita ini makhluk. Kita ini rendah. Kita ini lemah. Kita ini hina. Nah, kita sangat butuh. Sangat butuh. Di setiap menit, di setiap detik, di setiap helaian nafas. Yang pertama Allah SWT. Nah, sikap bersandar kita ini sangat besar. Rasa butuh kita dengan Allah sangat besar. Di setiap waktu. Nah, karena tanpa rahmat Allah, tanpa pertolongan Allah, tanpa nusrah, nah, pertolongan Allah SWT, tanpa belas kasih, tanpa rahmat Allah, tidak ada satu pun makhluk yang bisa selamat. Kita akan binasa. Nah, bahkan bukan hitungan detik ya. Lebih dari, kurang dari hitungan detik. Kita butuh. Nah, kita hidup di bumi Allah. Di dunia ini, milik Allah. Nah, milik Allah. Kita bernapas udara. Ya Allah. Nah, yang menerangkan darah kita, menebarkan jantung kita, adalah karena Allah. Sangat butuh kita. Dan segala macam urusan kita, nah, hendaknya kita sandarkan kepada Allah SWT. Kita mohon pertolongan Allah. Kemudian darinya, inna fi'lil asbab bihaitsu la ya'midu ala sababi nafsi di anak kula syain bika dari lahi ta'ala. Nah, sehingga seorang hamba tadi, dia akan iktiman. Tatkala dia beriman pada takdir, tahu, ya. Nah, tahu, bahwasanya yang menetapkan ini, baik dan buruk ini Allah. Nah, ini Allah. Maka dia akan menyandarkan urusan kepada sementara. Tatkala dia berupaya menempuh, sebab kebaikan. Nah, di mana layak tamiru ala sebab nafsi. Dia tidak akan bersandar kepada upaya itu sendiri. Dia akan bersandar kepada upaya yang dia tempuh tadi sendiri. Meskipun itu upaya kebaikan. Dia ingin banyak sekali ya. Nah, yang belum nikah ya, yang belum punya anak, insyaallah ini ada jelas semua contoh, insyaallah. Nah, yang belum nikah, coba sudah kita berikhtiar, mungkin tambah juga yang maisha sekalian ya, tiga contoh. Nah, yang pengen nikah, sudahkah kita ikhtiar? Nah, kita ikhtiar. Kita perbaiki agama kita. Dan ingat ya. Bagaimana ketetapan Allah SWT. Bahwasanya arjul khair. Ma'ah. Anisai khair. Arjul khair. Laki yang baik itu. Seser untuk wanita yang baik. Iya. Meskipun. Ada ya. Orang yang baik. Pasangan yang jelek. Bukan sangat baik. Misalnya Nabi Nuh. Dan istrinya, Nabi Lut dan istrinya. Nah, laki-laki pas masalahnya jelek, wanitanya baik. Siapa? Seperti Fir'aun dan istrinya Asia. Nah, tapi kumannya demikian. Kumannya pasangan itu, ya, yang baik. Ya, Allah satukan orang baik, laki yang baik dengan wanita yang baik. Kita belajar, kita berupaya bertanya dan ta'aruf. Sembari menyandarkan upaya dan usaha kita tadi kepada Allah SWT. Karena yang menetapkan takdir jodoh itu Allah. Tidak semata-mata upaya kita. Nah, ya. Kalau mau dikisahkan panjang ya. Nah, ada seseorang yang sudah ta'aruf. Nah, ta'aruf. Lumayan. Ta'aruf. Berbulan-bulan ya. Nah, ya, karena memang gak bisa langsung taruhnya. Karena mungkin yang satunya belajar, yang satunya ngajar. Insya Allah ya. Sudah taruh, sudah kenal keluarganya. Nah, sudah mungkin sama-sama bagus. Tibalah saatnya untuk nazar dan kalau bisa langkah selanjutnya. Kedua tidak. Nah, padahal di satu sisi mungkin sudah sama-sama cocok. Belum berhasil. Belum jodoh. Lumayan ta'aruf itu sudah berbulan-bulan ya. Nah, tapi kalau Allah menghendaki tanpa harus proses ta'aruf yang berbulan-bulan. Nah, ternyata lelaki tadi pun bisa dapat dipermudah ya. Nah, ini kita nyata. Kenal. Nah, jadi masalah anak, yakin Allah yang memberikan karunia rezeki. Kita tempuh sebab, usaha, dan yakinlah. Nah, terkait itu juga Allah yang menetapkan takdir disandarkan padanya. Demikian juga Ma'isha. Nah, demikian ya. Jadi tidak semata-mata dengan usaha tadi. Nah, upaya tadi. Karena yang menetapkan segala sesuatu di alam semesta ini itu Allah. Nah, yang menetirkan seperti apa kitanya. Nah, itu Allah. Maka kita mohon kepada Zat. Nah, yang Maha menetapkan tentunya di atas ilmu dan hikmah. Kita memohon segala urusan kita disandarkan kepada-Nya. Kita mohon kebaikan. Kita mohon pertolongan. Kita mohon kemudahan dan keberkahan dari apa yang kita kerjakan. Nah, ini buah yang pertama ya. Nah, dia menjadi hamba apa? Bisa simpulkan? Ada yang bisa? Apa itu? Mana ya? Seorang yang sangat bertawakal ya. Nah, bertawakal itu bagus. Jadi Allah SWT, tatkala seorang hamba tadi bertawakal apa? Umi tawakal Allah fahuwa hasbuh. Iya. Tawakal diiringi juga dengan takwa. Umi yattaqillah yaj'allahu makhraja. Nah, barang siapa yang bertawakal bersandar pada Allah akan Allah syukupi. Nah, jadi bukan semata-mata usaha. Tapi kita merasa kita ini lemah. Kita ini rendah. Dan terkala kita menggantungkan pada Allah SWT, menunjukkan bagusnya tauhid. Kenapa? Dia sadar. Dia tahu. Dia menyandarkan kepada Zat yang Maha Kuat. Zat yang Maha Berkuasa. Zat yang Maha Mampu. Mudah baginya untuk menolong hamba tadi. Nah, ya. Untuk melindunginya. Terkala dia mendapatkan ancaman, kecaman. Nah, dia sadar kepada Allah SWT. Tenang hati. Tenang jiwa. Nah, kemudian buah yang kedua, asania alla ya'jibal mar'u bi nafsi inda husulil marada. Maradi. Nah, alla ya'jibal mar'u bi nafsi inda alla ya'jibal mar'u bi nafsi inda husulil maradi. Li'anna husulahu nikmatun min Allah Ta'ala. Bima qadarahu min asbabil khair wa najahi. Wa ijabu bi nafsi yansihi atau yunsi syukra hadhihi nikmah. Nah, buah yang kedua, Allah ya'jibal mar'u bi nafsi inda husulil maradi. Nah, kalau seorang beriman dengan takdir, paham dia, ini semua adalah kehendak Allah. Ini semua adalah ketetapan Allah. Buah apa yang muncul selanjutnya? Seorang hamba, la ya'jib, la al-i'jab, tidak muncul rasa takjub. Takjub. Nah, pada dirinya. Iya, berbangga diri. Iya, hilang. Tidak ada. Terjauhkan dirinya dari sifat berbangga diri. Indah husuli muroda. Indah husuli murodi. Terkala tercapainya atau diraih apa yang dia inginkan. Nah, tidak berbangga dia. Dia usaha. Nah, dia pasang. Dia berupaya. Nah, dia memikirkan apa sih usaha yang pas, yang cocok. Nah, saya cocok. Ya, pakai metode SWOT. Apa itu SWOT? Nah, apa? Strong dan seterusnya ya. Nah, gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia apa itu? Kekuatan. Kekuatan, peluang, hambatan, dan tantangan. Nah, ini selalu ya. Nah, dan ini memang penting. Nah, dia sudah membuatkan perencanaan, penggambar. Nah, tapi ya kita nggak gitu-gitu sekali ya. Tapi ini gambarannya, manusia. Sudah dipikirkan, kenapa sih? Apa sih yang akan saya upayakan ini? Nah, mungkin kalau di daerah yang di sana, di daerah pegunungan, di pandang. ini kondisi apa sih yang bagus di daerah ini, yang mudah untuk saya upayakan, usahakan. Nah, ada kondisi unggulan. Nah, ini ada nggak di daerah ini? Ada. Tapi bagaimana kualitasnya? Ini bagus, super. Masya Allah. Nah, itu strong, kekuatan ya. Peluang. Nah, masih nggak sini? Ada peluang nggak, Jo? Wah, ini banyak pengalaman. Banyak ya, sudah berpengalaman. Bahkan pemain-pemain tua, bukan pemain muda. Iya. Pengalamannya berapa? Seumur kita. Masya Allah. Ya. Berpuluh-puluh tahun. Nah, terus gimana lagi masakannya? Biasanya orang ini sudah fanatik dengan ini kalau kopi ya tadi ya, gambar kopi ini, ya ini kopinya mau yang itu aja. Gimana? Ada nggak ada peluang kita usaha di sini? Coba kita main keluar. Nah ya, main keluar maksudnya online gitu ya. Bisa nggak ini? Bisa. Ada peluang. Nah, ada peluang. Tapi luar kota tadi. Ada peluang di sana. Masya Allah. Karena apa? Ternyata di Jawa, kopi yang lumayan. Nah, apa? Kuat persaingannya itu Arabica. Sedangkan di sini, Robusta. Robustanya pun berkualitas tinggi. Apa itu? Fine Robusta. Oh, ya, ini kalau yang kenal ya. Yang grade-nya A. Yang sempurna. Kalau Arabica apa? Speciality. Oh, ya. Nah, jadi dia bisa masuk. Dan peminat Robusta juga ada. Atau dia bisa mix. Apa istilahnya? Kalau dicampur itu? Blend. Iya. Yeah. Dicampur Robusta dan Arabica. Nah. Bisa. Ya. Dia bermain ini. Masya Allah ya. Nah. Jadinya di situ tergambarkan peluang. Nah. Hambatan dari sisi pengolahan. Mungkin tantangan, misal yang lainnya ya. Terlalu panjang. Intinya, dengan penggambaran, planning, dan perencanaan yang tadi, usahanya bagus. Nah, Masya Allah. Tapi dia tidak sombong. Sadar, ini adalah nikmat Allah. Nah, bisa saja, seseorang sudah memiliki perencanaan, planning, master plan ya. Yang benar-benar matang. Dan itu tidak sedikit. Ya. Tidak sedikit. Dari usaha besar. Dan kalau Allah hancurkan, hancur. Ya. Kena ada sejarahnya ya. Nah, usaha-usaha yang dahulunya, dia merajai di bidangnya. Nah, ya. Misal, kalau HP Nokia ya. Nah, mereka hancur untuk di bagian HP. Meskipun mereka masuk di peluang yang lain. Nah, apa pernyataan mereka? Kami tidak melakukan kesalahan apa-apa. Nah, ya, karena memang kan dakwah, takdir Allah. Orang sudah berpindah ke Android. Ya, nah ini sedikit gambar. Jadi, dia sadar. Nikmat, keberhasilan yang dia miliki itu pada hakikatnya. Bukanlah atas benar-benar hasil dan usaha dia. Ini semua atas kehendak Allah. Allah yang berkenan. Allah yang memudahkan. Allah yang menolong. Sehingga tidak ada muncul takjub. Terkala muncul takjub, waliyahzubillah. Ya. Nah. Waliyahzubillah. Akan membuat seorang hamba tadi apa? Yumsi syukra alih ni'mat. Membuatnya lupa. Melupakan kenikmatan Allah. Buat dia lupa. Itu nikmat Allah. Sebagaimana yang terjadi pada siapa? Korun. Wal-iyadzubillah. Ya. Nah, dan ingatlah. Kalau seorang hamba jadi. Kufur nikmat. Ancaman Allah. Wa ista'azana rabbakum. Dan terkala Allah SWT mengingatkan. Mengumumkan pada kalian. Wa ista'azana rabbukum. Lain asyartum. Lain syakartum. La azidannakum. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Wa ista'azana rabbukum dattat kala rabb kalian mengingatkan. Azana. Allah mengumumkan, mengingatkan. La in syakartum. sungguh-sungguh, sekiranya kalian bersyukur, la'azidannakum. Sama nikmat tadi. Ya, tatkala seorang tawadhu, ya. Jadi bukan takjub, dia tawadhu, sadar diri, tahu dirinya. Ini semua milik Allah. Kapan Allah ingin mencabutnya, Allah mengambilnya. Setiap saat. Nah, akan Allah ambil. Yang kaya tadi, bisa bangkrut seketika. Usaha yang besar tadi, contoh tadi. Habis, tidak punya nama. Jadi pasar, apa ya, hampir ya, kurang. Nah, ya. Tidak. Nah, hilang namanya. Nah, Allah cabut seketika. Kalau mobil apa? VW, Volkswagen, ya, pernah juga dia merajai di pasar Eropa, hilang. Nah, ini semua atas karena Allah, Subhanahu wa Taala. Jadi dia tidak, nah, berbangga diri. Dan tatkala seorang hamba tadi, Allah ingatkan, wala in kafartum, inna azabila syadid. Nah, orang ini tidak bersyukur. Ya. Jangankan harta yang kau miliki, engkau itu milik Allah. Ya. Ingat kata Allah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Bukan maunya pedih, dia pun diazab di sebelum di akhirat di permukaan bumi. Nah, jadi dia tidak sadar ya. Bahkan dia pun takut. Apakah aku ini bersyukur? Sudahkah aku ini bersyukur? Bagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tatkala Aisyah melihat, masya Allah, ya, seorang suami beliau, seorang Nabi yang mulia, bangun di tengah malam, terus berdoa, terus menangis. Sampai pun kakinya pun bengkak. Wahai Rasulullah, bukankah engkau ini sudah diampuni dosanya? Allah janjikan ampunan. Iya. Dosa yang akan datang apapun. Dan telah lalu. Tidakkah aku ini senang menjadi hamba yang bersyukur? Aku mengkalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Sudahkah kita mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita? Ataupun bahkan na'udzubillah kita kufur. Ya ahibati fillah. Ahibati fillah. Wahai saudaraku yang kucintaikan Allah. Sungguh nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sangatlah besar. Sangatlah banyak. Jangan karena ujian yang kita rasakan mungkin. Kita pun menjadi hamba yang tidak mensyukuri. Nah, saudara kita yang mereka jauh di bawah kita sangat banyak. Sehingga pantas, patut dan layak bagi kita untuk bersyukur. Nah, kemudian buah yang ketiga. Iya. As-samarat as-salih, ya. Buah yang ketiga ini samaratun jalilatu, jalilatun yang ketiga atumaninatu warahatun nafsiyah bimanya jari alahi min aktarillahi ta'ala falayak lukum bifawatin mahbub ahusulun makruh ma'am di'anah zalika bikadarillahi alladhi lahu mulku samawati wal'ah awa kainun la mahala wa fi zalika yakul yakulullahu ta'ala ma'asabah min musibatin fil abdi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli anna bera'aha inna dzalika 'ala Allah yasir likay la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima ataakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Surat Al-Hadid ayat ke-22 dan 23. Ayat ini sekaligus dalil terkait buah yang pertama dan ketiga atau faedah yang pertama dan yang ketiga. Nah, faedah yang ketiga ini tabiyyu at-tuma'ninatu wa rahatu nafsiyah. Seorang yang beriman terhadap takdir, bagus keimanannya terhadap takdir Allah, akan memunculkan tuma'nina warahatun nafsiyah. ketenangan hati, ketenteraman jiwa. Nah, ya, tenang dia, orang yang tenang, tidak gelisah ya, nah, tidak sesak. Ya, meskipun ujian yang berat, ya Allah, tolonglah kami, Allah, tolonglah kami, karunlah kami kesabaran, karunlah kami kekokohan. Nah, seorang yang benar-benar kokoh iman, iman yang terhadap takdir, tumaknina wa rahatun nafsiyah, akan muncul ketenangan dan ketenteraman jiwa. Bima yajri alaihi bima min aqdarillah ta'ala. Terhadap apa yang dialami dari takdir Allah SWT. Wala yakluku bipawatin mahbub. Dia tidak gelisah. Bipawatin mahbub. Tatkala luput sesuatu yang dia cintai. Sudah planning bagus-bagus usaha. Nah, bangkrut. Allah memperkenan. Sabar. Sudah direncanakan ya nih. Usaha dia tadi. Wah, seperti ini, seperti ini. Lah, Allah kata. Nah, ternyata di sana ada keharuman. Nah, ya. Ada transaksi haram yang dia tidak tahu. Nah, kalau kisahnya semisal yang terjadi pada Imam apa? Nu'man bin Nu'man bin Sabit ya. Iya. Siapa Nu'man bin Sabit? Kenal? Atau anak siapa ya? Lupa anak. Atau tepatnya Imam Abu Hanifah. Kunyah ya. Kunyah. Kisahkan beliau seorang pengusaha. Pengusaha yang sukses. Nah, satu hari usaha beliau minyak, kalau enggak salah, dimasuki tikus. Ada tikus mati di sana. Ya. Gimana? Tetap dijual? Minyak tadi? Ya, jangan ya. Nah. Ya, sudah tercampur dengan bangkai. Nah, termasuk juga tidak usaha ya. Mau usaha apa deh? Nah, usaha ya mungkin nah, bahan bakunya itu sesuatu juga. Tahu-tahu dimakan dengan semisal tikus tadi dikencingi, ya nggak bisa kita jual. Nah, ya mungkin kalau kita jual bisa aja, tapi Allah menyaksikan. Dan semisal juga yang terjadi pada siapa? Terjadi pada nah, cucunya, kalau nggak salah cucunya sahabat, ah bukan, yang menjadi nantunya sahabat Umar, radhiyallahu anhu. Ya, pernah suatu hari sahabat Umar, nah, tapi ini agak beda ya, ini kisah yang bagus ya. Sahabat Umar memang kebiasaan dia keliling malam-malam. Ya, untuk melihat. Kalau ada lampu biasanya orang ini gak tidur kan. Karena zaman dahulu gak kayak kita, lampu. Nah, lampu kalau kita ini cetek. Nah, lampu itu kan kalau dulu zamannya dinyalakan. Dan harus diperintahkan dimatikan kalau mau tidur. Ya. Oh, pelita ya. Mungkin kurang lebih sama ya, pelita atau lampu ya. Nah, jadi ada beliau dengar pas malam ini kayaknya mungkin ada lagi ada masalah orangnya. Nah, macam-macam sahabat Umar, sahabat yang mulia ya. Nah, ada yang mengadukan kesedihannya. Nah, akhirnya sahabat Umar bawakan gandum. Iya, setelah yang satu ini. Nah, ternyata seorang wanita, dia negur umiknya. Umiknya apa? Nyuruh campur susu, jualan susu, campur dengan air. Dibilang susu murni. Sudah gak murni ya, sudah oplosan air putih ya. Nah, gak mau dia. Ya, kali ini lain sebenarnya kitanya, tapi ya kita ceritakan juga ini kebagusan. Orang yang jujur dalam upaya. juga menurut saya. Penting kita seperti itu. Nah, jadi mau dipaksa dia enggak mau. Kenapa Umar enggak lihat kan? Ya Umar enggak lihat, Allah yang lihat. Nah, inti syahidnya demikian ya. Kalau seorang berusaha, yang intinya yang wanita tadi akhirnya dinikahkan sama Umar ke anaknya. Ditanyain, ini pernah kita dapatkan juga waktu di Ma'ad. Umar kagum ya, ini wanita yang jujur. Ditanya antara anak-anaknya siapa yang mau nikah sama wanita tadi. Lah, dapat keuntungan. Nah, intinya terkala kadang kita mau usaha. Ini terjadi ya. Kita mau usaha ya. Sudah masak mungkin kalau dia ini profesinya apa ya? Masak bakso, keliling, atau yang semisalnya. Hujan lebat. Masyaallah. Nah, atau yang lain. Yang lainnya. Yang tadi itu yang usahanya ini enggak bisa awet ya. Sabar. Ya. Rugi. Rugi enggak? Bisa enggak jadi untung? Bisa. Jadi kalau bakso ataupun kayak apa ya, susu kedelai, bisa jadi untung. Gimana? Antum bungkus, buat bungkusan yang banyak, kasih ke keluarga. Kasih ke tetangga. Antum pahala. Siapa ya? Nah. Demikian ya. Nah, ini ujian. Dia tidak sedih. Pasti ada hikmah. Pasti ada hikmah. Dia tidak gelisah. Awusulun makruh. Atau ya tadi. Dia menerima perkara yang tidak enak. Luka. Musibah. Nah. Karena terjadi ya, orang yang mungkin dia kebiasaan zikir. Zikir dia. Keluar rumah, dia zikir. Ingat zikirnya. Pagi-pagi, subuh dia zikir. Pagi sore. Ataupun sore dia zikir. Nah, entah ngapa hari itu, dia lupa zikir. Untuk pagi, karena kesibukan kan. Lupa juga zikir. Keluar rumah. Tahu zikir karma, jangan sampai nggak tahu kita. Masya Allah ya, sehari dia lupa, sehari kena ujian. Apa? Tahu-tahu helmnya dicuri. Ini pernah terjadi, ya? Dari suara. Tapi apa? Apakah dia marah? Bersyukur. Alhamdulillah. Kenapa? Allah ingatkan dia tadi lupa zikir. Ini baru helm. Coba kalau kepala yang hilang, kecelakaan ya. Alhamdulillah. Dan itu ternyata ada orang mau bilang. Nah, dia bersyukur. Tidak gelisah. Nah, helm bisa dicari. Nah, kan? Helm bisa dibeli. Nah, dia pun sabar. Ini poin yang ketiga. Berapa menit lagi? Syukur? Kok sudah ada? Oh, 10 menit lagi ya. Nah, karena kata terkala dia menyadari, lian nazarika bikadarillahi alladhi lahumulku samawat wala. Karena kan segala sesuatu yang ada itu adalah kehendak Allah. Kehendak Allah yang menguasai, yang memiliki langit dan bumi. Wahwa kainun la mahala. Apa yang Allah kehendaki, la pasti kain. Pasti terjadi la mahala. Nah, tidak bisa tidak. Wafi zalika yakulu ma'ala ta'ala. Untuk itu Allah SWT berfirman. Nah, hal tersebut Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hadid. Ayat 22 dan 23. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'ah. Ma asaba min musibatin fil ardi. Apa saja yang terjadi, musibah yang terjadi di permukaan dunia, wala fi anfusikum ataupun pada diri kalian, illa fi kitab min qabli an nabra'ah. Melainkan semuanya sudah ada. Itu ditulis dalam kitab. Allahu mahfud ya. Kitab catatan takdir min qabli an nabra'ah, sebelum kami ciptakan. Inna zalika 'ala Allah yasir, dan itu mudah bagi Allah. Tujuannya apa? Kata Allah, likai la ta'saw ala ma fataku. Agar kalian tidak sa'u. Tidak gelisah, berputus asa terhadap apa yang luput bagi kalian. Wa la tafrahu bima ataakum, dan jangan pula kalian merasa berlebih-lebihan. Berbangga. Harap apa yang kalian raih? Wallahu la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur. Nah, Allah SWT tidak mencintai setiap orang yang mukhtal. Setiap hamba yang mukhtal, lagi fakhur, yang sombong. Lagi, bermanggakan, membanggakan diri. Dan juga, terkait seorang mukmin, tatkala dia beriman dengan takdir, digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis. Hadis yang mulia diriwayatkan oleh sahabat. Tahu nama sahabat ini? Suhaib bin bin Sinan ya, kalau enggak salah ya. Sahabat Suhaib Ibnu Sinan. Suhaib bin Sinan bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sangat menakjubkan urusannya seorang mukmin. Ini seorang mukmin, tentunya tatkala dia bagus keimanannya terhadap takdir. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sangat menakjubkan urusannya seorang mukmin. Karena semua urusannya itu bagus. Walisazalika li ahdin ila lil mu'min. Dan yang mungkin itu, terkala orang yang bisa menghadapi setiap urusan dengan baik ini, tidaklah dimiliki kecuali seorang mukmin. Itu orang mukmin yang sempurna keimanan, bagus keimanan yang terhadap takdir. Wain asabah sarra syakara fakana karena. Terkala apabila mereka meraih sarra kelapangan syakara, mereka bersyukur. Bersyukur pada Allah. Bukan bermangga, bukan ta'ajub. Bukan merasa ini usaha upaya dia. Fakana karena. Dan itu bagus untuk ini. Nyata kalau seorang hamba bersyukur terhadap nikmat apa? Allah janjikan la aziidannakum. Akan Allah tambah nikmat tadi. Wa in asabahu dharra sabara fa kana khairan. Dan sekiranya dia ditimpa dharra kemudaratan, dia pun bersabar. Dan itu pun bagus untuknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya nomor 2969. Mungkin itu hakikatillah azakumullah. Sebenarnya ada juga keinginan tadi kita menyelesaikan bab al-imanu terhadap takdir ini, permasalahan atau penjelasan berkaitan keimanan dengan takdir ini. Masih ada pembahasan lagi ya, yaitu penjelasan tentang dua golongan atau ta'ifah yang menyimpang terkait keimanan terhadap takdir. Dua firqah ini sempat kita bahas, atau jelaskan tapi secara ringkas. Terkait penjelasan ini nanti akan disebutkan lumayan agak sedikit rinci. Berkaitan penyimpangan mereka dengan takdir, dan akan juga dijelaskan bantahan mereka, baik itu secara syariat ataupun secara waqi', kenyataan yang ada, ataupun secara akal. Yang nanti akan disebutkan oleh Syekh bin Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin pada syarah kitab ini. Mungkin itu yang bisa kita bahas, kita kaji pada pertemuan pagi hari dan sudah menjelang siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ana ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas perhatian antum semua. Alafu minkum sekiranya ada kekurangan, kesalahan, dan pada Allah SWT ana mohon ampun. Itu yang bisa ana sampaikan. Ana akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.